rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat muslimin muslimat yang besar tak diimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Judul kita, kepedulian umat Islam terhadap lingkungan. Orang yang sholat kalau tidak bersuci, apakah sholatnya sah? Tidak. Syarat sholat itu sah, mesti bersuci. Syarat wudhu itu sah, airnya mesti suci. Tidak mungkin air wudhu suci kalau lingkungannya kotor. Makanya kata Nabi, at-tahuru syatrul iman, suci setengah daripada iman. Iman yang dimaksud di situ adalah sholat. Suci setengah iman, maksudnya suci setengah sholat. Karena tidak sah sholat kalau tidak bersuci. Apa beda bersih sama suci? Rumah itu bersih, lantainya bersih, tapi tidak suci. Kenapa? Karena lantai itu bekas dijilat anjing. Bersih dia, tapi tidak suci. Karena syarat suci dalam Islam mesti disawa. 6 kali dibasuh pakai air bersih suci, 1 kali dengan air bercampur dengan air tanah. Maka semua yang suci pasti bersih, tapi tidak semua yang bersih itu suci. Orang Islam itu suci apa bersih? Suci. Orang yang mandi pasti bersih, tapi belum tentu suci. Maka dalam Islam ada namanya mandi wiladah, habis melahirkan. Mandi nifas, bersih dari nifas 40 hari. Mandi besar, mandi junub, habis berhubungan. Semua orang mandi di dunia ini, tapi belum tentu suci. Karena mandi menghilangkan kotoran. Ada kotoran, iya, tapi belum tentu menghilangkan hadas. Karena hadas tak nampak. Hadas hanya akan hilang dengan niat mandi wajib. Kita mesti paham agama kita. Kalau tidak, nanti orang akan mentertawakan kita. Apa bedanya dengan kami? Sama saja, sama-sama mandi. Tak bisa. Karena kami diajarkan suci, bukan hanya sekedar bersih. Sholat zuhur, pertama suci tempat, sudah. Suci pakaian, sudah. Suci badan, sudah. Sahkah sholat? Suci tempat, sudah. Suci pakaian, sudah. Suci badan, sudah. Ada satu lagi belum. Suci hati. Badan bersih, jilbab bersih, telekung bersih, kepala bertutup, hati berbulu. Hasad, dengki, iri, busuk hati. Wa min syarri hasidin iza hasad. Insyaallah yang hadir ini bersih hatinya dari hasad. Yang di belakang datang kena panas, tak ada hasad sikit pun sama yang datang. Di depan duduk dekat. Kenapa? Karena mereka lambat datang. Yang berdiri di luar kena panas, tetap senyum. Tak ada marah mereka sama bapak yang di depan. Mentang-mentang bapak itu pejabat, orang besar berseragam, PNS, ASN, polisi. Enak aja dia duduk. Tidak. Karena bersih hatinya. Dan orang yang mati menghadap Allah nanti, apakah kalau kita mati menghadap Allah membawa baju jas? Ada orang mati menghadap Allah membawa kebaya. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tak ada guna mal, harta. Wala banum, tak ada guna anak. Illa man atallah, kecuali orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, hati yang bersih. Ini pokok pangkalnya. Innallaha la yanzuru ila jasadikum. Allah tak menengok badan kamu. Tak ditengok Allah yang gemuk, yang kurus, yang hitam, yang pendek, yang tinggi. Tak ditengok Allah. Yang gemuk silakan, tak usah diet-diet, biar aja gemuk. Yang kurus silakan kurus, tapi jangan pula sampai tinggal tulang sama kentut. Allah tak menengok badan kamu. Wala ila suwarikum, Allah tak menengok rupa wajah kamu. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang ditengok Allah adalah hati kamu. Tapi jangan gara-gara ini besok anak sekolah tak mandi. Sini. Kenapa tak mandi? Kata ibu guru. Sini anak sekolah. Iya, Pak. Kenapa tak mandi? Allah tak menengok wajah kita. Yang ditengok Allah hati kita. Tai mata sebesar kelingking. Karena dalam Islam diajarkan seimbang antara zahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf zahir. Menengok wajah di cermin. Nampak muka di cermin. Apa doanya? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana sudah kau perbaiki zahir wajahku, perbaikilah akhlakku. Makanya anak-anak ustaz yang ganteng-ganteng, wajahnya ganteng, mukanya bersih, badannya bersih, tapi pakaiannya juga menutup aurat. Pakai baju Melayu, anak-anak Batam, Masya Allah. Bajunya menutup lengan, tak ada yang pakai lengan pendek, siku tak nampak. Tak ada yang pakai celana pendek, lutut tak nampak. Ini sudahlah pakai celana pendek, lutut hitam berkurang. Tapi anak-anak ustaz yang ganteng-ganteng, mudah-mudahan menjadi wali kota Batam. Lama lagi, 20 tahun lagi. Kita doakan dari sekarang. Nah, setelah zon batinnya bersih, maka lingkungannya bersih. Ini nanti habis acara, sampah-sampah jangan berserakan, tutup botol, tisu harus dibuang. Buanglah mantan pada tempatnya. Apa kata saya tadi? Buanglah sampah pada tempatnya. Kalau ada orang hatinya bersih, badannya bersih, mandinya bersih, masjidnya bersih, sholatnya bersih, tapi membuang sampah sembarangan, apakah orang ini Islam? La yu'minu ahadukum. Kamu tak beriman. Hatta yuhibba li akhih, sampai kau sayang kepada saudaramu. Ma yuhibbu li nafsih, sama macam sayang pada sendiri. Sama sayang macam diri sendiri. Kalau rumahmu ingin bersih, kalau jalanmu ingin bersih, begitu jugalah jalan rumah orang lain. Maka jagalah kebersihan. Jangan buang sampah sembarangan. Ini nanti semua akan jadi sampah. Botol jadi sampah, tutup botol jadi sampah. Airnya diminum, masuk ke badan, selesai. Tutup botol-botol dari plastik. Plastik dicampakkan masuk ke dalam tanah. Maka plastik yang dimasukkan ke dalam tanah 100 tahun belum tentu akan bisa dihancurkan oleh tanah. Bayangkan kalau satu orang minum satu botol. Sekarang yang hadir ini ada 1000 orang. Anggap aja lah ya. Lebih kurang lah. Udah sama-sama kenalan udah lama, usah kalian berhitung-hitung kali. Anggap aja lah 1000. Bayangkan kalau 1000 orang minum 1000 botol dan botolnya dibuang sembarang tempat, lalu kemudian anak cucu kita menggali tanah, mau menanam kacang hijau, mau menanam kacang tanah, mau menanam jagung, yang dicangkulnya bukan tanah tapi botol, dibuang ke laut, datang ikan hiu memakan, mati ikan, dibelah perutnya, apa isinya? Botol. Ikan paus, buaya, dibelah perutnya, isinya ternyata adalah bola golf. Ini kolam, kolam besar di tengah lapangan golf. Setiap bola masuk ke kolam, hilang. Setiap bola masuk ke kolam, hilang. Tak lama mengapung buaya ke atas, mati. Dibuka perutnya, bola golf semua isinya di dalam. Ternyata kita sudah menyakiti binatang. Mereka semuanya mau hidup. Apakah boleh menyakiti binatang? Ada anak-anak main-main belalang. Diikatnya belalang pakai tali benang, dibiarkan terbang. Asal udah terbang, tarik balik. Asal udah terbang, tahu, tarik balik. Apakah marah kita? Hei anak kecil, jangan main-main belalang. Nah, bukan begitu cara bahasa dengan anak kecil. Sini sebentar anak ustaz. Sini sebentar nak, sini. Ustaz ikat pakai tali ya. Ikat pinggangnya pakai tali, suruh dia lari. Udah lari ya, tarik balik. Tarik balik. Sakit? Ya ustaz. Menderita? Ya ustaz. Begitulah kau sudah menyiksa belalang. Dan yang kau ikat ini anak belalang. Bayangkan anak belalang yang kau tangkap di tanah lapang, sudah dari pagi emaknya menangis mencari dia. Begitulah rasanya. Ini yang ngajarkan ini siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat dihidupkannya obor, obor menyala, obor menyala di sarang semut. Dihidupkannya di bawah sarang semut. Ketawa dia menengok semut tunggang langgang lintang tukang. Semut. Bayangkan kalau rumahmu dibakar orang, bayangkan kalau tempat tinggalmu dihancurkan orang. Maka Islam ini mengajarkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ada air tergenang. Tengok kiri kanan tak ada orang. Air tergenang. Kencing. Buka celana, kencing di air tergenang. Tengok orang tak ada, kencing di air tergenang. Apa kata Nabi? La yabuhanna ahadukum fil ma'id da'im. Jangan kencing di air yang tergenang. Limbah pribadi, limbah satu orang tak boleh dibuang ke air tergenang. Kalau limbah pribadi saja tak boleh dibuang, apalagi limbah pabrik. WC terpanjang di dunia di mana? Jakarta. Namanya apa? Kali Ciliwung. Membelah kota. Itu kan sungai, Pak Ustaz. Ya. Apa kata keluarga yang tinggal di Jakarta? Ustaz Somad, tahun 60-an, tahun 70-an kami mandi di sungai ini. Airnya bisa kami minum. Sekarang airnya hitam. Apakah yang mengotori sungai itu burung merpati? Andai berak burung merpati satu kota itu, apa mungkin kotor sungai? Tidak. Manusia yang mengotorinya. Betul kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nampak kerusakan di atas tanah, di air, di laut, di sungai, di udara. Gara-gara siapa? Bima kasabat aidin nas, karena perbuatan tangan manusia. Tapi alhamdulillah hari ini ada yang peduli dengan lingkungan. Mereka tidak membunuh binatang, mereka tidak merusak tanaman. Man qata'a sidratan, ini pokok kayu, datang tangan penuh dosa, dipotongnya pokok kayu. Potong pokok kayu. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, sallallahu rasahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Dulu batang ini hijau. Pesawat kalau mau mendarat, menengok batang hijau. Unta yang zamrud katulistiwa. Tongkat dan batu jadi tanaman hijau. Sekarang kuning. Gurun. Mana batang-batang pokok kayu? Ditebang, dipotong, dicabut, gundul. Tanah tidak lagi di bisa menyimpan air karena akar-akar sudah tercabut. Adakah gajah yang mencabut itu? Tidak. Ulah manusia. Siapa yang memotong sebatang pohon, disungkurkan kepalanya dalam api neraka. Sebatang pohon yang kau rusak, disungkurkan kepalamu dalam api neraka. Kalau sebatang saja disungkurkan, apalagi sepulau, apalagi sehektar. Tangan saya tak pernah motong, Pak Ustaz. Ini tangan saya, tak pernah saya megang kampak, tak pernah saya megang sinsu. Tangan saya halus. Memang tanganmu tidak, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantakkan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang duitmu banyak, kalau ditangkap polisi kau akan bisa sewa pengacara, per jam bisa kau gaji. Tapi nanti sampai masanya, al yauma nakhtimu ala, tak hafal ayatnya, al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Mulut terkunci, tangan bicara, kaki bersaksi. Inilah dulu yang sudah mencabut tanaman, ini dulu yang sudah merusak alam, ini dulu yang sudah mengeksploitasi alam. Tapi alhamdulillah, masyarakat masjid, masjid apa ini? Masyarakat Masjid Al-Ikhlas, jangankan pokok kayu yang ada di sana, malah di atas meja ustaz pun tetap ada tanam-tanaman. Oh, plastik rupanya. Hebatnya Masjid Al-Ikhlas, tanamannya tak ada, buahnya ada. Ada buah jeruk, ada buah salak, ada buah lengkeng, ada buah anggur. Tanamannya tak ada, buahnya ada. Dari mana ini? Impor. Beli, semua main beli. Padahal kita disuruh bercocok tanam. Idza waqa'at 'ala ahadikumul qiyamah, kamu sudah mau mati, sudah ngap-ngap bau. Judul lagunya menghitung hari. Di tanganmu ada biji korma, sudah mau mati, di tanganmu ada bibit korma, tanamkan. Untuk apa mau mati nanam korma? Memangnya kita sempat makan buahnya? Memangnya kita sempat bernaung di bawah pokoknya? Bukan untuk engkau. Kau tanam sekarang, anakmu akan memakan buah korma, binimu akan makan buah korma, menantumu akan mencicipi buah korma. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Menetes air matanya mengenang ayah ibunya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Bersih tempat, tak ada sampah. Bersih tanah, jangan buang botol sembarangan. Buang pada sampah, tong sampah pun dibagi dua. Ada sampah kertas yang mudah hancur, ada sampah plastik, aluminium yang susah hancur, sehingga bisa didaur ulang. Ini bisa didaur ulang. Ini sebesar ini, botol ini, nanti ada mesinnya, bisa menjadi butiran-butiran plastik sebesar ini, diolah lagi menjadi botol daur ulang, plastik daur ulang. Makanya jangan daging kurban disimpan di plastik warna hitam. Kenapa? Karena itu plastik daur ulang, pakai bahan kimia. Bahan kimianya melekat di daging, dagingnya dimasak, kimianya tak hancur, masuk ke kulit, masuk ke darah, masuk ke daging, menjadi penyakit CANCER, cancer. Apa nama penyakitnya? Cancer. Orang kita payah bilang cancer, kenapa? Dia kanker. Kanker darah, kanker tulang, kanker daging, kanker otak, getah bening, macam-macam nama penyakit. Ada dulu atuk-atuk kita kena penyakit itu? Tak ada. Nek, iya. Datuk dulu penyakitnya meninggal kenapa? Dia mancing, ditangkap ikan paus. Paci, iya. Makcik dulu meninggal kenapa? Digigit nyamuk, mati. Orang dulu mati penyakitnya, sekarang tak apa-apa nama penyakit. Unik-unik, antik-antik semuanya. Kalaupun penyakitnya karena, kenapa dia mati? Makan daging, kolesterol. Kenapa dia meninggal? Diabetes mellitus. Pernah tak bapak ibu dengar, kenapa dia meninggal? Kena kurap. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini judulnya luar biasa. Apa judulnya? Menata kepedulian umat terhadap lingkungan Masjid Al-Ikhlas Batam Nirwana Residence. Residence. Tulisannya Residence, cara bacanya residen. Inilah bahasa yang tak sesuai antara tulisan dengan bacaan. Munafik. One dibaca one. Tak boleh kita ejek bahasa Inggris, karena bahasa Inggris sudah jadi bahasa internasional. Ceramah Ustaz Soman hari ini tentang lingkungan, bagaimana Islam mengajarkan menjaga tanam-tanaman, bagaimana Islam mengajarkan jangan sakiti bunuh binatang, bagaimana Islam mengajarkan membuang sampah pada tempatnya. Ternyata ceramah Ustaz Soman ini diterjemahkan oleh anak-anakku ke dalam bahasa Inggris, ditonton oleh Presiden Amerika. Kata dia, this is a good man. Ini orang bagus sekali. Ditanyanya staffnya, my staff come here, just a minute. Who is this? Siapa Jago? Siapa ni? Budak ni siapa? This is Muslim scholar. Ini sarjana Muslim from Indonesia, dari Indonesia. Apa yang dia bicarakan? Dia bicara tentang pentingnya menjaga lingkungan menurut Islam. Jangan bunuh binatang, jangan cabut pokok kayu, jangan tebang hutan, jaga kesucian air, jaga kesucian batin. Masya Allah, ternyata Islam bukan teroris, ternyata Islam bukan ekstremis, ternyata Islam bukan menyuruh kalau tidak sama dengan agamamu, kalau dia kafir, pancung kepalanya. Ternyata Islam mengajarkan rahmatan lil alamin. Jadi yang suka mencabut-cabut tanaman, yang suka membakar-bakar hutan, yang suka merusak alam semesta, ingat, ibadah bukan cuma sholat duha, ibadah bukan cuma baca yasin, ibadah bukan cuma sholat berjamaah di masjid. Menanam tanaman adalah ibadah. Menjaga burung-burung alam semesta adalah ibadah. Kemarin, beberapa bulan yang lalu, saya bersama Al-Mukarram Ustaz Arifin Ilham di Az-Zikra. Jamaah yang punya burung-burung yang diikat di dalam sangkar dilepaskan. Acara melepas burung oleh Ustaz Somad. Begitu dibuka sarang, dilepaskan. Burung tak pandai terbang saking lamanya dikurung. Tak bisa dia terbang. Begitu dilepaskan, melompat macam katak. Di situlah saya sedih menengoknya. La ilaha illallah. Setelah 2-3 hari, barulah bisa dia terbang. Kira-kira berdosa tak orang yang menyiksa binatang? Anak-anak Ustaz, pulang dari sini nanti, kalau ayah kalian, mak kalian menyimpan burung, aku buka, lepaskan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Menyiksa binatang, padahal Nabi mengajarkan bukan rahmatan lil mukminin, bukan rahmatan lil muslimin, tapi rahmatan lil alamin. Binatang-binatang pun ikut mendapatkan rahmat. Ini orang mengurung burung. Dari sejak burung itu balita, sampai remaja, sampai dewasa, sampai lansia, tak pernah menengok betina. Dari balita, sampai remaja, sampai dewasa, sampai lansia, tiap pagi dipanggil mantap suaranya. Padahal burung itu menjerit, kawin, kawin, mantap, mantap. Menyiksa binatang, menyiksa tak memberi makan. Masih ingat hadis tentang perempuan nakal, jahat, tapi masuk surga gara-gara memberi minum anjing. Hadis sahih. Anjing haram. Ada anjing yang halal? Apakah anjing kalau dipotong bismillah halal dagingnya? Anjing haram. Najis mughallazah. Kalau dijilatnya kulit kita tak cukup cuman dengan air. Siram 6 kali. 1 kali pakai air tanah. Yang memberi minumnya perempuan nakal, jahat, penghuni neraka. Tidak ada timba. Pakai sepatu kulit dia ambil ke dalam air sumur. Kira-kira sepatu kulit itu bau apa tidak? Busuk. Sepatu kulitnya busuk, perempuannya nakal, anjingnya najis. Tapi ketika diberikannya ke anjing yang kehausan, maka perempuan itu diampunkan Allah dosanya, masuk surga. Tapi jangan gara-gara ini balik dari sini semua memelihara anjing. Balik dari pengajian semua membeli anjing. Anjing bulldog, anjing pudel, anjing kurap, anjing hutan. Ini syariat Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan cerita ini iktibarnya adalah bahwa ketika Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, apakah memberi minum binatang itu adalah perbuatan baik?" Apa kata Nabi? "Fi kulli kabidin ratbin shadaqah." Dalam setiap hati yang basah ada sedekah. Anjing itu hatinya basah apa kering? Anjing hatinya basah. Dia makhluk hidup, dia hamba Allah. Kasih makanan, kasih minuman. Kalaupun mau dibunuh sekali tembak mati. Mati. Jangan dipotong dulu telinganya. Disakiti hatinya, tak boleh. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh dengan baik. Tapi sejak datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memelihara anjing. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada anjing di rumah, lepaskan. Lepaskan ke hutan-hutan sana. Kalaupun mau dibunuh sekali tembak, mati. Tak boleh dianiaya, tak boleh disiksa. Menyiksa hamba Allah, menyiksa makhluk ciptaan Allah, menyiksa tak boleh. Lepaskan begitu saja. Jangan lagi miara anjing. Siapa yang memelihara anjing, maka rumahnya tidak dimasuki malaikat. Oh kalau gitu, saya tak mati-mati lah Pak Ustaz. Malaikat tak masuk. Yang tak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut masuk. Sedangkan anjing saja kau kasih minum, berpahala. Apalagi mengisi duit ke kotak itu. Kota apa tuh? Hah? Kota infak. Begini banyak orang, kenapa kotaknya satu? Mana kotak lain? Sebarkan. Tolong hitung. Takutnya kita dibawa mereka ke laut, ke Singapura. Dekat udah. Ini kotak ini duitnya untuk apa nanti, Bu? Hah? Untuk masjid. Ah, baguslah. Tapi nampaknya masjid ini sudah selesai. Plafon cantik, dinding mantap, ada CCTV. Sayangnya AC aja mati. Kipas angin, kenapa berkipas semuanya? Saudara, ini masjidnya bukan tak pakai AC, AC kipas angin. Cuman masjid ini sudah over capacity. Ini kita ini sekarang ini udah rebut-rebutan oksigen, macam ikan mas koki mati lampu. Mudah-mudahan setiap keringat yang menetes dibalas Allah Subhanahu wa taala. Setiap kaki yang berdiri gemetaran akan mendekatkan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semua yang merekam ceramah ini pakai HP masuk surga dengan HP-HP-nya sekalian. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka lingkungan ini mesti kita jaga. Kalau ada orang mengaku Islam, orang yang mengaku suci, mengaku bersih, tapi kotor, maka imannya tak sempurna. sempurna. Kesempurnaan iman ada pada kesucian. Kesempurnaan iman ada bagaimana kita sikap menjaga lingkungan. Makanya anak-anak ini kita ajarkan menjaga lingkungan. Sebelum tidur malam, perhatikan keliling. Dulu ibu mengajarkan, sebelum tidur malam, cuci kaki, cuci tangan, makan obat cacing. Bukan begitu. Sebelum tidur malam, ambil wudhu, gosok gigi, basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, sampai telinga, basuh kaki, sholat sunat, bersih, bersih kamar, bersih lingkungan. Dulu kami diajarkan emak, anduk tak boleh diletakkan di atas tempat tidur. Habis mandi, anduk sembarang saja, letakkan di atas tempat tidur. Siap-siap radio. Maka anduk tadi dijemur, celana dilipat, semuanya harus rapi, semuanya harus bersih. Dijaga lingkungan tempat tinggal kita rapi, bersih. Innallaha jamil. Allah maha indah, Allah maha rapi, Allah maha baik. Yuhibbul jamal. Dan Allah suka pada keindahan. Jamil, maha indah. Jamal, indah. Makanya kalau ada nama bapak, siapa nama bapak itu? Jamal. Ada lagunya. Ya Jamalu, ya Jamalu, oh ya Jamalu, ya Jamalu. Itu bukan memanggil laki ibu, Pak Jamal. Itu maknanya apa? Oh, yang indah-indah. Jagalah keindahan. Indah. Cobalah tengok ibu-ibu hari ini kan indah. Yang pakai jilbab merah, merah. Yang pakai coklat, coklat. Yang pakai biru, biru. Ustaz Somad pun ikut pula seragam. Seragam pula sama sorban sama topinya. Enggak ada yang perhatikan, saya sebutkan sendiri. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai dinding ini dicoret-coret, dinding rumah yang dicoret-coret pakai spidol, pakai arang, tak ada keindahannya. Tapi anak-anak yang mulai mencoret dinding, mungkin dia punya bakat menulis kaligrafi. Ajarkan dia kaligrafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tulisannya tak cantik, suaranya cantik. Ajarkan dia qari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya tak cantik, tulisannya cantik. Anak saya ini Pak Ustaz, suara tak cantik, tulisan tak cantik. Mungkin bakatnya tukang. Cantik bangunan dia buat. Nih, yang membuat bangunan ini indah, adem, ayam, nyaman, tentram kita di sini. Sehingga ramah lingkungan, membuat kita berkhusyuk sholat di dalam. Karpetnya bagus, Qur'annya bagus, rapi disusun. Tengok susunan Qur'an rapi. Dari susunannya nampaknya jarang dibaca. Ustaz nih sering dibaca habis maghrib Pak Ustaz. Cuman kami kan ini acaranya banyak tamu, maka kami rapikan tadi malam. Ada pengajian di Masjid Al-Ikhlas? Dari maghrib ke isya ada anak-anak ngaji baca Quran? Jangan semua mata bilang aja, bilang ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah, tidak. Kalau dari kecil dibiasakan buang sampah sembarangan, sampai tua akan membuang sampah sembarangan. Bahkan ada perda, peraturan daerah, tak boleh membuang air sepah makan sirih. Makan sirih, daun sirih, dikasih gambir, dikasih kapur, dikasih pinang. Waktu dimakan, meludahnya sembarangan. Habis dinding merah, habis lantai, keluarkan. Peraturan daerah tak boleh membuang sampah air ludah bekas sepah. Pepatah Melayu mengatakan, habis manis sepah, habis manis sepah ditelan. Kalau orang makan sirih, sepahnya dibuang apa ditelan? Ditelan. Yang dibuang itu kalau makan tebu. Jangan sepah tebu ditelan. Tersangkutlah di leher. mati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampah tebu dibuang ke tanah jadi pupuk, daun-daun yang kering kumpulkan, kumpulkan daun-daun, biarkan busuk, dibuang menjadi pupuk kompos, maka tanaman menjadi subur. Tapi sekarang orang tak lagi pakai daun. Dulu membungkus nasi pakai daun, begitu dibuka harum, terbuka selera. Sekarang dibungkus pakai plastik. Plastik kalau kena panas muncul bahan kimia. Dimakan nasi panas tadi, di atas plastik yang kena panas bangkit bahan kimia, masuk penyakit. Dulu masak lontong pakai daun, makanya lontong warna hijau, begitu dimakan terbuka selera. Sekarang lontong bening pakai plastik, bahan kimia, semuanya tidak larut, tak larut bungkusnya di tanah, tak larut di dalam badan, menimbulkan penyakit, tidak ramah lingkungan. Siapa yang mesti kita ajarkan menjaga alam ini? Anak-anak kita mesti kita jaga. Dibuang limbah ke hutan, ke sungai, limbah pabrik dibuang ke sungai, dimakan oleh ikan, ikannya kena penyakit tumor. Bisa ikan kena penyakit tumor? Bisa. Ikan di laut, ikan di sungai, ikan di kolam makan limbah kena penyakit tumor. Disangka orang tumor ikan itu telur ikan. Dibelah perut ikan, nampak tumor kumpul, akhirnya digulai. Silakan makan gulai telur ikan, padahal yang dimakan tumor ikan. Akibat apa? Akibat dia makan limbah pabrik yang mengandung bahan kimia. Dimakanlah tumor ikan tadi, setelah dimakan muka pun merah karena wabah penyakit. Ini yang diceritakan Ustaz Somad ini apa? Cari di internet bagaimana alam kita sudah rusak luar biasa. Allah sudah berfirman, Nabi sudah menceritakan itu 1440 tahun yang lalu. Zaharal fasadu fil barri wal bahri. Nyata nampak kerusakan di daratan, di air, di udara. Dulu kita menghirup udara segar, bersih. Kenapa? Karena tanaman yang hijau-hijau. Sekarang udara dihirup sesak napas. Kenapa? Cerobong asap pabrik, cerobong knalpot sepeda motor, sehingga yang kita hirup adalah udara yang kotor. Ditambah lagi tembakau, ditambah lagi macam-macam. Ketika di scan dada, dada berawan. Kenapa? Karena paru-paru kotor beraspal akibat dari alam yang semakin rusak. Itu di kutub utara ada es. Orang yang tinggal di es itu namanya suku Eskimo, bukan es krim. Suku Eskimo, tapi rupanya es itu sudah mulai mencair. Es dari kutub mencair, naiklah permukaan laut. Makanya diprediksi Jakarta tahun 2000 sekian akan tenggelam. Kenapa tenggelam? Ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan. Kenapa? Karena air es mencair, permukaan air laut naik, banjir tak terelakkan. Kenapa es di kutub mencair? Saking banyaknya rumah kaca, gedung-gedung pencakar langit kaca. Kaca kalau disinari matahari makin panas atau makin dingin? Makin panas. AC membuat makin panas. Dulu rumah orang Melayu dari beton apa kayu? Kayu. Kayu kalau kena matahari tidak menyimpan panas. Makanya malam orang-orang tua, pakcik, makcik, datuk kita berkipas, dua kali kipas, tidur. Orang sekarang kalau tidak ada AC tak bisa tidur. Kenapa? Rumah beton. Cahaya beton kalau disinari panas matahari, beton menyimpan panas, maka malam tak bisa tidur. Itu maka orang sekarang anaknya tak banyak karena berkipas kepanasan. Orang dulu ndak, habis isya tidur makan kangkung sambal belacan ikan asin 10 anaknya. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kira-kira dunia ini makin baik atau makin tak baik? Baik. Janganlah bilang tak baik, sedihlah kita. Dunia ini insyaallah berkat ibu dan bapak jamaah sekalian, walaupun tak makin baik, kita akan tebarkan kebaikan-kebaikan. Amin. Kuntum khaira ummah. Kalian umat yang paling baik. Kenapa? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak orang buat baik. Ada bank nyimpan duit, ada bank nyimpan ASI, ada bank nyimpan duit, tempat duit. Duit jangan disimpan di rumah, nanti masuk pencuri. Duitnya disimpan di dompet, dompetnya dikunci. Dompetnya dalam laci, lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Kuncinya dalam komplek, hilang. Letakkan di bank, tapi jangan bank konvensional. Simpan di bank syariah. Janji mau mencabut uang, pindahkan ke bank syariah. Semana mau bangkit bank syariah? Mau mengalihkan uang dari konvensional ke bank syariah? Ambil, pindahkan ke bank syariah. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Jangan lagi konvensional. Duit sudah disimpan. Ada namanya bank ASI. Air susu ibu disimpan di bank ASI. Tapi bank ASI Islam, kalau yang tidak maka haram. Karena anak kecil kalau dia minum air susu ibu 5 kali kenyang, maka dia sudah jadi anak ibu, anak mahram. Haram dia nikah dengan anak ibu. Makanya bank ASI dilarang dalam Islam. Karena banyak orang diambilnya air susu ibu, diambilnya masukkan ke botol, dikasihnya minum ke anak-anak siapa, nasabnya rusak. Bank ASI ada. Bank sampah, ini yang perlu digalakkan sekarang. Kenapa? Karena sampah berserak-serak. Bahkan orang kasar. Dulu orang kita lembut, baik. Buanglah sampah pada tempatnya. Sekarang enggak. Apa tulisan di situ? Yang buang sampah di sini anjing. Pernah baca macam itu? Kenapa? Saking kan orang marah, jalannya kotor, baunya kemana-mana, busuk. Orang maki-maki, caci maki, sumpah serapah, gara-gara sampah berserakan. Alhamdulillah, ada gerakan lingkungan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang peduli kepada sampah, dibuatlah bank sampah, dibuatlah tong sampah, dibuatlah aturan. Kalau tidak ada aturan, dunia ini sudah lama hancur tenggelam. Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau tidaklah ada yang melarang, hancur sudah dunia ini Bapak Ibu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Kalau itu tidak kamu lakukan, la yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqaban. Aku khawatir akan turun hukuman, akan turun azab Allah. Ketika azab itu turun, banjir bandang, longsor. Kenapa longsor? Karena bukit darah jatuh. Tanah dari atas bukit jatuh. Kenapa tanah jatuh? Karena akar pohon mati. Kenapa akar pohon mati? Karena kering, karena dipotong. Akhirnya longsor, aspal melayang, air laut naik ke darat. Ketika musibah datang, kalian berdoa beramai-ramai, ya Allah, ampunkan kami ya Allah, angkat musibah ini ya Allah. Fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa doa tak dikabulkan? Karena tak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh sebab itu kalau nanti ada yang melarang, jangan buang sampah sembarangan, jangan kamu buat maksiat, jangan urus-urus saya. Sampah-sampah saya, alam masih luas. Jangan urus-urus saya. Saya bukan ngurus kamu. Nanti kalau bocor kapal kita ini sekarang sedang berada dalam kapal. Nama kapalnya Batam Express. Ada orang melobangi kapal bagian bawah. Dilobanginya. Kira-kira nanti kalau kapal ini berlubang, air laut masuk, tenggelam kapal, yang mati dia saja atau kita ikut mati? Kita ikut mati. Ketika kita kasih tahu dia, bro, jangan lubangi kapal, jangan urus-urus, pergi urus sana. Nanti ini lubang aku yang buat, paling yang mati aku saja. Kalau kau mati tak apa-apa, kami pun ikut mati. Sumbatkan kepalanya ke lubang kapal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melarang orang karena kita intervensi, karena kita benci atau karena kita sayang? Kita sayang. Kalau sayang sama orang, tarik tangannya. Jangan buat zalim, jangan aniaya orang, jangan rusak alam semesta. Maka inilah yang sedang kita lakukan hari ini. Ada ceramahnya judulnya Marilah Kita Ikhlas. Ada ceramah judulnya Marilah Sholat Duha. Tapi siang ini lain judul ceramahnya, Menjaga Lingkungan. Karena menjaga lingkungan juga bagian dari ajaran Islam. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi saya ceramah jam setengah dua, sekarang sudah jam setengah tiga kurang lima menit. Artinya saya sudah ceramah satu jam kurang lima menit.